Duh, aku ramau koe loro untuk ketingi bengi lagi mati lampu. HP ku mati kalau ku sama ono. Oh yeah, ya awak koe ojo ora normal. Ada wis ngomong santai ya mas. Mas rak salah aku mau cerita. Yeah, lastri ora di mengono tekaro mas bejo. Kura cedak kembek lanang lio. Aku ra ninggal no aku ikut resno. Yeah, lastri ora lunga tekaro mas bejo. Aku baturi mas urip ning dunyo. Ayo ketemu ayo kita cerita. Sejujure emas ora waru opo-opo. Kulo metu karo kai bocah. Tukang ngangon iku ku bapakku. Tukang ngangon bebek.